Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala man ba'athahu bil huda wa dinil haqq. Liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa atba'i tabi'in wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita semuanya untuk kembali bisa berkumpul di tempat yang mubarak ini insyaallah taala untuk melanjutkan kembali kajian rutin kita yang selalu kita adakan pada malam Ahad untuk membaca kitab Al-Fiqhul Muyassar, lebih terkhusus pembahasan seputar berwudu. Pada pertemuan sebelumnya telah kita selesaikan permasalahan yang menyebutkan tentang syarat-syarat di dalam berwudu, atau yang sering disebut syarat sah berwudu, yang artinya pada saat seorang berwudu wajib untuk mewujudkan seluruh dari syarat-syarat yang telah disebutkan. Dan sebaliknya, apabila di antara syarat-syarat tersebut satu saja yang kemudian ditinggalkan, maka wudu yang dilakukan tidak sah. Sehingga apabila kemudian dia melanjutkan mengerjakan sholat, maka sholat yang dia kerjakan pun tidak sah. Sehingga insya Allah pada malam hari ini kita akan melanjutkan pada permasalahan yang berikutnya, yaitu permasalahan yang menyebutkan tentang furudul wudu ay a'ba'uhu, bagian-bagian wudu atau anggota-anggota wudu. Ini disebutkan dalam permasalahan fiqih pada bab berwudu, disebabkan karena berwudu yang apabila kita membasuh bagian-bagian dari badan kita, ini semuanya mengikuti ketentuan di dalam syariat Islam, tidak mengikuti perasaan seseorang ataupun tidak mengikuti berdasarkan akal-akal manusia. Namun semuanya kembali kepada bimbingan syariat. Seperti yang akan kita sebutkan nanti, diantaranya adalah diantara yang dibasuh di dalam wudu, seperti contohnya yang akan disebutkan nanti adalah tangan. Padahal kalau kita pikirkan berdasarkan logika akal kita, ketika kita berhadas kecil yang disebabkan karena buang angin, tentunya kalau kita pikir berdasarkan logika, itu yang harus dibasuh harusnya apa? Dubur kita. Iya kan? Karena itu yang menyebabkan kita batal. Dan itulah yang melakukan buang angin melalui jalan tersebut. Lalu kenapa ketika seseorang buang angin melalui jalan dubur, kok yang dibasuh kedua tangan? Padahal tidak ada kaitannya. Maka ini menunjukkan bahwasanya di dalam syariat Islam semuanya mengikuti bimbingan syariat, bukan mengikuti akal kita, logika kita, atau mungkin bahkan perasaan-perasaan manusia. Semuanya tunduk dengan bimbingan syariat. Seperti contohnya, yang lain. Di dalam berwudu, nanti insya Allah pun ada pembahasannya sendiri. Apabila seseorang memakai khuf, memakai sepatu yang sampai menutupi mata kaki, dengan syarat-syarat yang insya Allah suatu saat kita akan bahas. Nah, ketika seseorang hendak berwudu, ketika dia memakai khuf, sepatu yang sampai menutupi mata kaki tersebut, ketika dia hendak membasuh kedua kakinya, maka tidak perlu baginya untuk melepas kedua sepatunya. Namun cukup baginya untuk mengusap bagian atas dari sepatu tersebut. Dia cukup membasahi kedua telapak tangannya, dibasahi, kemudian digunakan untuk mengusap bagian atas sepatunya. Nah, sekali lagi, kalau kita pikir dengan logika atau akal kita, bagian sepatu yang kotor itu sebelah mana? Apakah bagian atas atau bawah? Bagian bawah, terkena lumpur atau mungkin bahkan terkena najis, terkena sesuatu yang kotor. Lalu kenapa Rasulullah SAW memerintahkan tatkala mengusap di atas sepatu tersebut, kok yang diusap di atas bagian atas sepatu? Padahal yang kotor kan bagian bawah. Jawabannya kenapa? Karena agama itu bukan berdasarkan logika. Namun agama itu berdasarkan syariat Islam. Bagaimana Rasulullah SAW memberikan petunjuk dalam hal ini? Walaupun bertentangan dengan akal-akal kita. Walaupun bertentangan dengan akal-akal kita, oleh karenanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala an, beliau mengatakan, "Law kana dinu birra'i lakana asfala minal khuf aula bil mas min a'la." Kalau seandainya agama itu berdasarkan akal manusia, niscaya bagian bawah sepatu ini lebih pantas untuk diusap dibandingkan atasnya. Ini Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala an mengatakan demikian, menunjukkan bahwasanya apa? Memang agama Islam itu hanya tunduk. Oleh karenanya disebut dengan Islam, yang artinya istislam. Kita tunduk, patuh, manut, ngikut apa yang sudah menjadi ketetapan di dalam syariat Islam, sehingga masing-masing hamba tidak memiliki wewenang untuk kemudian merubah, memodifikasi, menambah dan mengurangi di dalam syariat Islam. Terkait dengan hal ini, Nabi Musa alaihissalam, Rasulullah alaihissalatu wassalam telah menyebutkan, "Law kana Musa hayyan ma wasi'ahu illa tibai." Kalau seandainya Nabi Musa alaihissalam hidup pada zaman Rasulullah alaihissalatu wassalam, beliau tidak memiliki wewenang kecuali harus tunduk dan ikut syariat Rasulullah alaihissalatu wassalam, padahal Nabi Musa alaihissalam. Sehingga menunjukkan apa? Ini menguatkan bahwasanya di dalam syariat Islam yang wajib bagi kita adalah tunduk dan patuh. Tidak boleh bagi kita untuk kemudian memprotes, "Loh, kenapa demikian? Kenapa demikian?" Apabila itu sudah tetap di dalam syariat Islam, maka wajib bagi kita semuanya untuk tunduk dan patuh. Untuk tunduk dan patuh karena Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui di balik semua itu dari hikmah-hikmah yang besar yang sudah ditetapkan oleh Allah Jalla wa Ala. Nah, kemudian di dalam menentukan anggota-anggota wudu, di dalam menentukan, maka kita harus kembali kepada lugah bahasa Arab. Kenapa? Disebabkan karena pada sebahagian bahasa di dalam bahasa Arab ini tidak sama dengan yang dipahami dalam bahasa Indonesia. Contohnya, apabila di dalam bahasa Arab disebutkan yad, tangan. Disebutkan yad, tangan. Maka di dalam bahasa Arab, apabila disebutkan yad, tangan, maka batasannya itu sampai pergelangan. Sampai pergelangan. Kalau dalam bahasa Indonesia, tangan itu sampai mana? Bisa jadi sampai ke siku, iya kan? Bisa jadi sampai ke siku. Oleh karenanya, tatkala di dalam hukuman had, as-sariku was-sariqatu faqata'u aydiyahuma, pencuri laki-laki, pencuri perempuan, maka potonglah tangan keduanya. Nah, disebutkan potonglah tangan keduanya. Nah, batasannya sampai mana? Kembali dalam bahasa Arab. Tangan di dalam bahasa Arab itu sampai mana batasannya? Ternyata dalam bahasa Arab namanya yad, tangan itu sampai pergelangan. Oleh karenanya dalam hukuman had bagi seorang yang pencuri, bagi orang yang mencuri, apabila sudah mencapai batasannya, maka tangannya dipotong sampai pergelangan, bukan sampai ke pundak. Kalau ngikut, kita ngikut pakai bahasa Arab, hancur pencuri. Habis pundaknya semuanya. Ya kan? Namun kita mengikut dalam lughah bahasa Arab. Bahasanya yad itu adalah sampai pergelangan. Terkecuali apabila dalam bahasa Arab tersebut disebutkan batasannya. Terkecuali dalam bahasa Arab tersebut disebutkan batasannya. Tangan sampai ke demikian. Tangan sampai demikian. Kaki sampai demikian. Maka barulah kita menentukan bahwasannya batasannya itu sesuai yang disebutkan di dalam nas. Apakah itu Al-Quran ataupun hadis. Namun apabila disebutkan secara mutlak, maka kita mengikuti bahasa Arab secara mutlak tersebut. Ini yang perlu bagi kita untuk memahami. Sehingga dalam menyebut memahami ayat-ayat di dalam Al-Quran, terkhusus dalam hal ini permasalahan berwudu, anggota-anggota wudu, maka kita harus mengembalikan ke lughah bahasa Arab yang fasih. Ke lughah bahasa Arab yang fasih. Jangan kemudian kita menyebutkan punya memahami seandainya di dalam Al-Quran, fagsilu wujuhakum, basulah wajah-wajah kalian. Oh wajah. Kemudian kita ikutkan ke versi bahasa Indonesia. Oh wajah itu bagian depan sini saja. Lah. Kita harus kembali. Wajah di dalam bahasa Arab itu batasannya seperti apa, seperti apa. Inilah yang dituntut di dalam memahami terkhusus pada ayat-ayat wudu sesuai dengan pembahasan kita dalam malam hari ini. Nah, maka ini beberapa poin yang wajib bagi kita untuk memperhatikan. Agar kita tidak keliru dan tidak salah di dalam beramal di dalam syariat Islam ini. Nah, anggota-anggota wudu di sini disebutkan oleh pengarang kitab Fiqhul Muyassar di dalam kitab wa sunnah wa hiya sittah. Anggota-anggota wudu itu ada 6. Anggota-anggota wudu itu ada 6. Yang pertama, ghuslul wajhi bikamilihi. Ini maksudnya anggota-anggota wudu dengan 6 ini disertai dengan kewajiban-kewajibannya. Disertai dengan kewajiban-kewajibannya. Yang pertama, ghuslul wajhi bikamilihi. Membasuh wajah dengan sempurna. Nah, pada poin yang pertama ini kita memperhatikan 2 permasalahan. Permasalahan yang pertama di dalam membasahi wajah adalah dengan cara membasuh, bukan dengan cara mengusap. Beda membasuh dengan mengusap. Kalau membasuh itu dengan cara mengalirkan air tersebut pada anggota-anggota wudu. Sehingga kita menciduk kemudian dialirkan. Kalau mengusap itu hanya sekedar kita membasahi telapak tangan kita lalu kemudian digunakan untuk mengusap bagian tubuh atau bagian wudu tersebut. Ini yang pertama yang harus kita ketahui di dalam wajah itu kewajibannya adalah membasuh, bukan mengusap. Sehingga kita harus menciduk air tersebut, digenangkan pada 2 telapak tangan kita atau sebelah telapak tangan kita, lalu kemudian digunakan untuk menyiram, membasahi dan dialirkan pada wajah-wajah kita. Yang kedua, di dalam membasuh wajah dengan cara sempurna. Dalam artian seluruh bagian wajah di dalam bahasa Arab, maka wajib untuk dibasahi oleh air dengan basuhan tersebut. Nah, sekarang kita kembali tentang batasan-batasan wajah di dalam bahasa Arab itu seperti apa? Mungkin pernah kita singgung bahwasannya wajah dalam bahasa Arab itu mulai dari tempat tumbuhnya rambut, di bagian jidat, bagian atas. Kemudian turun ke bawah sampai ke dagu. Ini apabila dari atas sampai ke bawah. Kalau dari kanan mulai dari awal telinga kanan sampai awal telinga kiri. Sehingga ini seluruhnya. Mulai dari tempat tumbuhnya rambut. Ini semuanya wajib untuk dibasahi. Sehingga bukan hanya bagian depan wajah. Namun sampai samping. Ke pipi-pipi ini juga termasuk yang wajib untuk dibasahi. Apabila bagi mereka yang memiliki lihyah, jenggot yang tebal. Maka baginya boleh mengusap di atas jenggot tersebut. Boleh juga dia menyela-nyelai. Apabila sekedar dia mengusap di bagian jenggotnya yang tebal tersebut. Maka ini mencukupi Namun afdolnya untuk menyela-nyelai jenggot tersebut. Menyela-nyelai jenggot tersebut yang tujuannya adalah untuk yakni memaksimalkan di dalam meratakan air agar menyentuh seluruh bagian kulit dalam wajah. Nah, ini dua pembahasan. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan. Lalu bagaimana sebahagian kaum muslimin yang tempat tumbuhnya rambut itu di belakang sini? Apa bahasanya orang-orang? Kalor. Apa? Ya, kalor. Apa namanya? Botak. Iya kan? Biasanya profesor-profesor itu palanya sampai gini. Rambutnya cuma bagian belakang sini saja. Apakah dia wajib untuk basuh seluruh sampai atas sini atau gimana ini? Hah? Para ulama mereka menyebutkan apabila sebagian mereka yang memiliki rambut botak, cuma istilahnya bagian samping saja sehingga awal tumbuhnya rambut itu di belakang sini, maka orang ini diikutkan berdasarkan kebiasaan manusia yang normal yang lainnya. Yang biasa. Biasanya itu mungkin sampai sini, ya seperti itulah. Sehingga dia tidak perlu untuk membasahi, ketika membasuh wajah tidak perlu sampai ke atas. Dilihat. Umumnya itu kaum muslimin seperti apa? Umumnya manusia itu seperti apa? Batasannya seperti apa? Maka dikiaskan. Maka dikiaskan sehingga dia tidak perlu basuh sampai ke belakang. Tidak perlu dia membasuh sampai ke belakang. Nah, ini sebagian dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang memang ditakdirkan oleh Allah untuk demikian. Katanya ini terlalu pinter. Ya kan, terlalu pinter sehingga otaknya itu bekerja sampai hangat, panas, rambutnya rontok. Ya Allah wa'alam bisawab apa penyebabnya. Namun Allah Subhanahu wa taala memang menciptakan hamba-hambanya dengan berbagai macam modelnya. Sehingga hal tersebut bukanlah sesuatu yang aib. Bukan sesuatu yang aib, apalagi sesuatu yang kemudian dicela. Barang siapa yang mencela, maka dia telah mencela ciptaan Allah Subhanahu wa taala, dan ini sesuatu yang berbahaya yang bisa sampai pada tingkatan kekufuran. Karena mencela apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, yaitu membasuh wajah dengan sempurna. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-6. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum." Apabila kalian berdiri untuk menegakkan salat, maka basuhlah wajah-wajah kalian. Maka basuhlah wajah-wajah kalian. Sehingga di dalam memaksudkan batasan-batasan wajah, maka dikembalikan di dalam lughah bahasa Arab. Nah, wa minhu al-madmadhah wal istinsyak, termasuk di antara bahagian wajah, termasuk di antara bahagian wajah adalah berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung. Termasuk di antara wajah. Bahagian wajah adalah berkumur-kumur dan istinsyak, memasukkan air ke dalam hidung. Li'annal fam wal anf minal wajhi, disebabkan karena mulut dan hidung ini termasuk bahagian wajah. Sehingga wajib untuk dibasahi apabila itu mulut, maka dibasahi dengan cara berkumur-kumur. Apabila itu hidung, maka dibasahi dengan cara menghirup air tersebut ke dalam hidung. Nah, ini sudah pernah kita singgung bahwasannya kumur-kumur dan istinsyak, memasukkan air ke dalam hidung, atau istilahnya matmadah wal istinsyak, ini merupakan di antara kewajiban di dalam berwudu. Bukan hanya sekedar sunnah, namun wajib. Berdasarkan apa yang diamalkan oleh Rasulullah, sekaligus berdasarkan perintah yang diperintahkan oleh Rasulullah alaihissalatu wassalam. Idza tawaddaa ahadukum falyastansyiq. Apabila salah seorang di antara kalian berwudu, maka hendaklah dia melakukan istinsyak. Melakukan istinsyak, memasukkan air ke dalam hidung. Dalam hadis yang lainnya Rasul menyebutkan, idza tawaddaa ahadukum falyumadmid. Apabila salah seorang di antara kalian berwudu, maka hendaklah dia melakukan matmadah, yaitu berkumur-kumur. Yaitu berkumur-kumur, sehingga ini hukumnya wajib. Adapun yang sunnah, sebagaimana yang pernah kita singgung, adalah menghirup air ke dalam hidung lebih dalam. Lebih dalam, sampai ke dalam. Sampai terasa pedis di dalam hidung tersebut. Maka ini hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah, sebagaimana yang telah kita sebutkan pada pertemuan-pertemuan yang dahulu. Kemudian yang kedua di antara adha', anggota-anggota wudu, adalah ghuslul yadaini illa ila mirfaqai. Membasuh kedua tangan sampai ke siku. Membasuh kedua tangan sampai ke siku. Berdasarkan firman Allah di dalam surah Al-Maidah juga ayat yang ke-6, lanjutan ayat yang saya sebutkan tadi, yang pertama, wa aydiyakum ilal marafiq, dan basuhlah tangan-tangan kalian sampai ke siku. Nah, ini yang pernah kita singgung tadi pada awal ta'lim tadi, bahwasanya di dalam memahami bahasa Arab itu batasan-batasannya itu dikembalikan pada bahasa Arab. Apabila itu tangan, apa yang dimaksud dengan tangan? Mana batasannya? Apabila disebutkan tangan dalam bahasa Arab, itu batasannya sampai pergelangan. Terkecuali apabila ayat ataupun hadis tersebut menyebutkan batasannya. Seperti contoh adalah ayat ini. Membasuh kedua tangan, ilal marafiq, sampai ke siku-siku. Sehingga bukan hanya sekedar pergelangan di dalam membasuh tangan, namun terus sampai ke siku, dan siku ini termasuk yang wajib untuk dibasahi, disebabkan karena yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Qur'anul Karim. Berdasarkan ayat Al-Qur'an yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga batas maksimalnya ke siku, dan siku ini wajib untuk dibasahi. Jangan terlalu bulu, berlebih-lebihan sampai ke ketiak. Ini terlanjur bulu. Mungkin ada yang mengatakan, bukankah itu lebih baik? Bukankah itu lebih, yakni meyakinkan? Di mana siku tersebut pasti basah. Gitu. Kalau kita hanya sampai ke siku ini kan masih ada kekhawatiran. Namun kalau kita basuhnya sampai ke ketiak, nah ini tidak ada kekhawatiran lagi. Ini merupakan alasan-alasan yang tidak sesuai dengan syariat. Kalau memang kondisinya demikian, membasuh sampai ke siku ini, kalau mau dibilang baik dan bagus, tidak akan ditinggalkan oleh Rasulullah. Rasulullah itu orang yang paling cepat di dalam mengamalkan kebaikan. Tidaklah suatu kebaikan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam agama Islam terkecuali Rasulullah yang paling cepat di dalam mengamalkan. Sehingga kalau seandainya memang membasuh kedua tangan ini sampai ke ketiak ini lebih utama dan lebih baik, pasti akan dinukilkan dari Rasulullah SAW. Namun kenyataannya tidak ada. Yang ada adalah dinukilkan dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala. Beliau ketika membasahi kedua tangannya sampai ke siku. Namun dijelaskan oleh para ulama itu merupakan ijtihad. Ijtihad itu hanya pendapat beliau dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala. Namun pendapat beliau ini diselisihi sekaligus tidak disetujui oleh para sahabat yang lainnya. Buktinya apa? Buktinya Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala ketika beliau berwudu sampai membasahi ke ketiaknya, beliau ketika melakukan ini sembunyi-sembunyi, tidak di hadapan para sahabat. Kalau seandainya perkara tersebut merupakan perkara yang diridhai oleh para sahabat, pasti Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu tidak akan menyembunyikannya. Karena beliau paham, apabila saya melakukan ini di hadapan para sahabat yang lainnya, pasti diingkari oleh para sahabat. Kenapa diingkari? Karena tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Sehingga jangan terlanjur gulu. Nanti ketika wajah, kenapa kan enggak sekalian wajahnya sampai ke belakang juga? Biar tidak ada kekhawatiran. Gitu dia kan. Kenapa ketika membasuh nanti kedua kaki sampai ke lutut atau mungkin bahkan sampai ke paha? Bahkan siram saja celananya. Iya kan? Ini apabila sifat gulu berlebih-lebihan ini dituruti, itu akan merusak agama Islam. Oleh karenanya Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam memberikan tahdir, memberikan peringatan terhadap umat. Beliau mengatakan iyyakum wal ghulu fa innahu ahlaka man kana qablakum. Hati-hati kalian dari sifat gulu berlebih-lebihan di dalam agama Islam. Melewati batas yang telah ditetapkan oleh Allah. Karena hal tersebut adalah perkara yang sudah menghancurkan orang-orang sebelum kalian. Dari umat-umat terdahulu mereka hancur. Di antara penyebabnya adalah ghuluw fid din. Berlebih-lebihan di dalam agama Islam. ketika mensikapi orang-orang yang soleh, mereka berlebih-lebihan. Yang seharusnya mereka didudukkan berdasarkan batasan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mereka berlebih-lebihan. Orang yang soleh yang harus kita hormati, kita sayangi, ini merupakan batasan. Akan tetapi orang-orang yang hulu lebih dari itu, bukan hanya sekedar dihormati, bahkan kuburannya dibangun semegah mungkin, kemudian dilukis, dibuatkan patung sesuai wajah orang yang soleh tersebut, kemudian bertawasul, meminta, berdoa kepada orang tersebut, melampaui batas dari batas yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkait dengan para nabi dan para rasul juga demikian, berlebih-lebihan ketika mensikapi mereka. Rasulullah SAW telah menyebutkan di dalam sabdanya, la tutruni kama atratin Nasara Isa bin Maryam. Jangan kalian terlalu menyanjungku, jangan terlalu memujiku, kata Rasul. Sebagaimana orang-orang Nasara yang mereka berlebih-lebihan kita menyanjung Isa bin Maryam. Walakin innama ana abdun faqulu abdullahi wa rasuluh. Saya ini hanya hamba, maka cukup bagi kalian untuk mengucapkan saya adalah hamba Allah dan utusan Allah. Selebihnya bukan. Sehingga tidak boleh kemudian mengatakan bahwasanya Rasulullah memiliki kelebihan, memiliki ilmu ghaib. Rasulullah SAW mampu menurunkan hujan. Rasulullah SAW mampu mendatangkan rizki. Tidak boleh. Cukup bagi kita untuk mengatakan bahwasanya Rasulullah adalah sebagai hamba. Maksud Rasulullah sebagai hamba adalah kita tidak beribadah kepada Rasulullah. Dan cukup kita katakan Rasulullah SAW adalah utusan Allah. Sehingga kita tidak boleh untuk bermaksiat, durhaka, dan menyelisih apa yang telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW di dalam syariat Islam. Sehingga tidak berlebihan. Seperti sebahagian yang menisbahkan diri mereka terhadap agama Islam. Itu ketika memuji Rasulullah SAW dalam qasidah-qasidah mereka berlebih-lebihan. Mereka mengatakan, wa min judika ad-dunya wa dharratuha wa min ilmika ilmil lawhi wal qalam. Termasuk mereka mengatakan dalam qasidah mereka, wa min judika kedermawanmu wahai Rasul adalah seluruh dunia beserta isinya. Dan termasuk keilmuanmu, ilmumu adalah ilmu lahul mahfud dan ilmu pena catatan takdir. Subhanallah. Mereka menisbahkan Rasulullah itu mengetahui apa yang ada di dalam lahul mahfud. Rasulullah mengetahui apa yang menjadi catatan takdir. Sehingga mereka mengatakan Rasulullah itu memiliki ilmu ghaib. Termasuk yang diketahui oleh Rasulullah adalah ilmu takdir alam semesta. Berlebih-lebihan ketika menisbahkan kepada Rasulullah. Kalau Rasulullah SAW mengetahui ilmu ghaib, tidak akan mungkin Rasulullah SAW terluka pada perang Uhud. Sampai gigi beliau rontok disebabkan karena panah atau tombak yang menancap di pipi Rasulullah SAW. Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah di dalam Al-Quranul Karim untuk mengatakan, walau kuntu a'lamul ghaib, lastakthartu minal khair, wa ma massaniya su'. Kalau seandainya saya, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengetahui ilmu ghaib, niscaya aku akan lebih memperbanyak kebaikan dan tidak akan menimpaku sesuatu yang buruk. Ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memiliki ilmu ghaib, tidak mengetahui apa yang disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ilmu ghaib, terlebih lagi dalam urusan Lauhul Mahfuz dan pena pencatat takdir. Lalu bagaimana Rasulullah sallallahu wasallam terkadang menyingkap sesuatu yang tidak nampak? Ini merupakan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala terkadang menampakkan sesuatu yang ghaib kepada Rasulullah alaihi salatu wasalam. Di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan dalam surah Jin, Alimul ghaib fala yuzhiru ala ghaibihi ahada illa man irtawa mir rasul. Allah yang mengetahui ilmu ghaib dan Allah tidak akan menampakkan ilmu ghaib tersebut kepada siapapun terkecuali dari kalangan para rasul. Terkadang Allah Subhanahu wa taala menampakkan. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkadang mengetahui apa yang akan terjadi pada masa datang dari peristiwa-peristiwa hari kiamat. Terkadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sesuatu yang sudah lampau terjadi. Ini semuanya berdasarkan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Namun secara asal Rasulullah tidak mengetahui ilmu ghaib. Rasulullah terkadang tidak mengetahui ilmu gaib. Nah, demikian pula yang lainnya setelah Rasulullah alaihi salatu wasallam. Cuman terkadang di sana ada yang diistilahnya karomah, iya kan? Karomah. Kemuliaan. Sehingga mampu melakukan sesuatu di luar kebiasaan manusia atau melakukan sesuatu yang tidak nalar pada pikiran kita. Ini memang di dalam syariat Islam ditetapkan. Namun apabila kita melihat sesuatu yang tidak biasa dilakukan oleh manusia, kita harus melihat siapa dia. Apakah dari kalangan orang yang soleh, atau apakah dia dari kalangan orang yang tidak jelas di dalam beragama Islam. Berhati-hati. Karena sebagian manusia, karena kejahilannya mereka, tidak mengetahui sehingga siapa saja yang melakukan sesuatu yang di luar kebiasaan manusia, maka dia karomah. Itu orang soleh. Itu waliullah. Salah. Kita harus selektif, memilih, melihat siapa dia. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Imam Syafi'i rahimahullahu taala, Muhammad bin Idris alaihi rahmatullah rahmatan wasi'ah, beliau mengatakan, "Idza ra'aita ar-rajula yatiru fil hawa wa yamshi 'ala al-ma' fala tubalu 'alaihi hatta ta'lamu muwafaqatahu bil kitab wa sunnah." Kalau seandainya engkau melihat orang mampu terbang di udara, terbang ibarat burung, atau engkau melihat mampu orang berjalan di atas air, maka jangan kalian kaget, jangan kalian menoleh orang tersebut sampai engkau mengetahui apakah orang tersebut adalah orang yang komitmen dengan Al-Quran ataupun Sunnah atau bukan. Kalau adalah orang yang Muslim, komitmen dengan Al-Quran dan Sunnah, maka itu merupakan karamah, kemuliaan dari Allah. Namun apabila adalah orang yang tidak jelas agamanya, terlebih lagi dia sering dikenal interaksi dengan jin, maka itu bukan karamah. Namun itu merupakan jebakan dari syaitan. Jebakan dari syaitan. Nah, Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, sebagaimana dinukilkan, dikisahkan ketika beliau berkhutbah. Berkhutbah dengan suatu pembahasan. Walaupun pembahasan apa? Contohlah seandainya permasalahan dunia seandainya. Berkhutbah di atas mimbar. Masalah dunia seandainya. Di tengah-tengah khutbahnya, dia berteriak, "Ya Sariyah al-Jabal, Ya Sariyah al-Jabal." Sebanyak 3 kali. Para hadirin kaget, "Loh, ini kenapa enggak nyambung khutbahnya? Masalah dunia kok tahu-taunya teriak, wahai pasukan bersembunyi di gunung. Wahai pasukan bersembunyi di gunung." Kan nyambung, iya kan? Setelah khutbah selesai, akhirnya Pak Muslim bertanya kepada Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala, "Apa yang terjadi?" Ternyata di atas mimbarnya Allah Subhanahu wa taala menampakkan, karena sebelumnya beliau mengutus pasukan ke negeri Irak. Ke negeri Irak pasukan. Ternyata ketika Umar bin Khattab radhiyallahu taala berkhutbah, beliau melihat pasukannya sudah terpukul mundur dengan tentara Irak. Akhirnya Umar bin Khattab pun berteriak, "Wahai pasukan, sembunyi di belakang gunung." Dan suara yang beliau teriakkan ini didengar oleh pasukan beliau yang berada di Irak, padahal beliau di kota Mekah. Apabila kondisi demikian, maka kita katakan ini merupakan karamah. Kenapa? Karena itu adalah terjadi pada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, orang yang saleh, Amirul Mukminin, khalifah yang ketiga atau khalifah yang kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Namun apabila orang yang tidak jelas, orang yang tidak jelas, maka kita tidak bisa katakan itu merupakan karomah. Nah. Baik, kok larinya ke karomah ini? Hah? Pembahasannya wudu. Nah, baik, kembali dalam permasalahan, larut dalam pembicaraan. Tadi di dalam anggota-anggota wudu yang wajib untuk dibasahi adalah membasuh kedua tangan sampai ke siku. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa aydiyakum ilal marafiq." Dan basuhlah tangan-tangan kalian sampai ke siku. Kemudian yang ketiga, madhur ra'si kullahu ma'al udhunain. Mengusap kepala secara menyeluruh dengan mengusap kedua telinga. Ya, yang pertama kita sebutkan di sini mengusap. Mengusap lawan dari membasuh. Kalau membasuh itu dengan cara mengalirkan Adapun mengusap, cukup kita membasahi kedua telapak tangan kita, kemudian diusapkan pada bagian tersebut. Nah, untuk kepala, ini tidak dibasuh. Tidak dibasuh, kemudian disiram. Bukan. Namun, cukup diusap dengan cara membasahi kedua telapak tangan kita, dengan mengambil air yang baru, kita basahi, kemudian digunakan untuk mengusap. Termasuk di antara kepala adalah dua telinga. Ini juga termasuk kepala. Sehingga dalam satu gerakan tersebut, kita mengusap dua bahagian. Yang pertama adalah kepala, yakni bagian nanti kita akan sebutkan. Kemudian yang kedua adalah kedua telinga. Ini dalam satu ambilan air. Satu gerakan sekaligus mengusap kepala dan mengusap kedua telinga. Berdasarkan hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullah ta'ala, yang disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah ta'ala, Rasulullah SAW beliau bersabda, al-udhunani minar ras. Dua telinga ini termasuk kepala. Maksudnya apa? Kedua telinga ketika seorang berwudu, ketika hendak mengusap kedua telinganya, ini berserta dengan kepalanya. Sehingga ketika dia mengusap kepala, maka segera dia mengusap kedua telinganya tanpa mengambil air yang baru. Jadi sisa air yang kita gunakan untuk mengusap kepala, maka itu kita gunakan untuk mengusap kedua telinga. Bukan kita mengusap kepala, kemudian ngambil yang baru, kemudian mengusap telinga. Bukan. Kenapa? Karena kepala dan telinga ini merupakan satu anggota, sehingga dalam satu usapan, maka kita mengusap seluruh dua anggota tersebut, kepala dan kedua telinga. Fala yujizu mathaba'dir ra'si duna ba'dih. Sehingga tidak sah apabila seseorang di dalam mengusap kepala hanya mengusap sebahagian namun meninggalkan sebahagian yang lainnya. Seperti yang kita ketahui, terkadang orang mengusap hanya bagian jidat. Itu pun bukan mengusap, membasahi, ya kan? Buktinya apa? Ngambil sampai menetes air tersebut. Nah, ini merupakan kekeliruan. Karena riwayat dalam hal ini banyak dan jelas sahih dari Nabi alaihi wasallam terkait dengan mengusap kepala. Beliau disebutkan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu taala tatkala beliau mensifati bagaimana tata cara Rasulullah ketika mengusap kepala, beliau menyebutkan bada'a min muqaddamir ras, mulai dari awal kepala, yakni tempat tumbuhnya rambut. Tsumma dzahaba bihima ila qafah, kemudian membawa kedua telapak tangannya sampai ke tengkuk. Sampai ke tengkuk. Tsumma raddahuma ilal makanil ladzi bada min, kemudian dikembalikan lagi ke tempat awal. Jadi awalnya dari sini, kemudian sampai ke tengkuk, dikembalikan lagi ke awal. Ini tata cara yang dijelaskan oleh Utsman bin Affan sesuai yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian barulah setelah itu Rasulullah SAW mengusap kedua telinganya dengan cara memasukkan jari telunjuk ke lubang telinga, lalu kemudian menggunakan dua ibu jari untuk mengusap bagian belakang daun telinga tersebut. Nah, itu pun Rasulullah SAW melakukannya hanya sekali. Tidak dinukilkan dari Nabi SAW, beliau mengusap kepala sebanyak 3 kali. Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala, ketika beliau mensifatkan, mencontohkan dan mempraktekkan tata cara wudu Rasulullah SAW, maka ketika beliau, mereka-mereka ini para sahabat ini, ketika mereka mengusap kepala, mereka mengusap dengan satu usapan. Walaupun sebagian riwayat ada yang menyebutkan beliau mengusap sebanyak 3 kali, namun riwayat-riwayat disebutkan semuanya adalah dhaif, lemah. Tidak bisa dijadikan sebagai sandaran ataupun hujjah dalil di dalam beramal. Sehingga cukup sekali. Karena itu yang sesuai dengan contoh yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Nah, wallahu ta'ala alam bisawab. Karena waktu sudah masuk sholat isya, maka kita cukupkan sampai sini. Dan masih tersisa lagi beberapa pembahasan yang insya Allah ta'ala kita akan lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mudah-mudahan memberikan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.